Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM. Serambi FM Shudarul, seperti yang sudah saya janjikan tadi bahwa pagi hari ini kita akan berbincang seperti biasa membedah editorial harian Serambi Indonesia dengan tema kita harap kejaksaan berhasil berbenah diri. Dan Shudarul, Anda juga seperti biasa bisa membacanya di kolom salam Serambi dengan tema yang sudah saya sebutkan tadi di halaman 14. Tentunya juga untuk edisi koran Serambi Indonesia hari ini ya, Rabu 20 Februari 2019. Dan seperti biasa Shudarulun, Anda nantinya juga bisa bergabung di 0651-637-172 atau di 0811-689-9020 atau juga melalui live streaming di www.serambifm.com atau juga melalui fanpage kita yaitu di serambinews.com. Nah, pagi hari ini saya juga sudah bersama Kepala Litbang Harian Serambi Indonesia, Bung Asnawi Kumar. Assalamualaikum Bung Asnawi. Waalaikumsalam. Apa kabar Bung pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Semoga tetap terus sehat begitu Bung ya, dan memberikan informasi juga kepada Shudarulun kita. Nah, tentunya juga Bung, sebelum kita nantinya berbincang dengan tema kita di pagi hari ini, kita seperti biasa juga akan mengajak Shudarulun untuk sama-sama mendengarkan paket salam Serambi versi audio berikut ini. Lakuna Britana Serambi F. Kita harap kejaksaan berhasil berbenah diri. Kejaksaan Tinggi atau Kejati Aceh mencanangkan wilayah bebas korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM pada semua jajaran kejaksaan di provinsi ini. Pencanangan zona integritas itu dilakukan secara terbuka agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau dan mengawal program reformasi birokrasi di lingkungan kejaksaan, khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan pelayanan publik. Keberhasilan pelaksanaan pencanangan WBK dan WBBM di Kejaksaan Tinggi Aceh akan ditentukan oleh niat dan keseriusan semua pihak yang telah diberi tugas dan kepercayaan. Percayalah, segala upaya kita akan memberikan manfaat bagi diri sendiri, lingkungan, dan masyarakat luas, katanya. Ya, kita sangat mengapresiasi niat baik pihak kejaksaan untuk menciptakan dua hal penting, yakni bersih korupsi serta bersih birokrasi. Dan kita juga berharap semoga apa yang dicanangkan itu bisa berhasil. Bicara birokrasi di kejaksaan sejak lama sudah mendapat sorotan. Secara nasional, kejaksaan dinilai sangat lambat mereformasi dan memperbarui birokrasinya. Pemberian sanksi dan penghargaan dalam kinerja kejaksaan di Indonesia juga dinilai kurang berjalan. Karenanya, hasil evaluasi 3 tahun lalu, kejaksaan menjadi salah satu lembaga negara yang kinerjanya dianggap buruk. Evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat, kinerja Kejaksaan Agung berada di ...90,2 Serambi FM Shudarulun. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami. Dan saya ucapkan juga selamat bergabung untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung di 90,2 Serambi FM. Dan pastikan Shudarulun, Anda juga bisa bergabung bersama kami untuk memberikan komentar atau juga pertanyaan Anda Langsung saja di 0651-637172 atau di 0811-689020. Dengan tema kita di pagi hari ini, kita harap kejaksaan berhasil berbenah diri. Dan langsung saja nih Bung Asnawi Kumar, apa yang melatar belakangi kawan-kawan Serambi untuk mengangkat tema ini di pagi hari ini? Bung, silakan. Ya, Bea, ini merupakan berita yang kita angkat pada hari pencanangan fakta integritas ini itu dilakukan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Aceh. Itu langsung oleh Kajatinya Pak Irdam mencanangkan fakta integritas menetapkan wilayah bebas korupsi ya WBK, kemudian ada juga wilayah birokrasi bersih dan melayani. Kedua ini sebetulnya dasarnya itu tidak lain adalah merupakan perpres, peraturan presiden nomor 81 tahun 2010. Jadi kalau kita tentang reformasi birokrasi, jadi kalau kita hitung-hitung tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 itu 9 tahun baru ditetapkan, baru dicanangkan. Betul, begitu. Baru dicanangkan. Jadi udah sangat terlambat barangkali ya. Kita juga meski demikian kita memberikan apresiasi bahwa meski telat itu lebih baik dicanangkan daripada tidak. Karena itu seperti juga kita singgung di editorial hari ini, itu Kejaksaan Tinggi Aceh paling sering mendapat sorotan dari terutama dari LSM anti korupsi. Karena itu tadi beberapa kasus misalnya tidak tuntas dilakukan, tidak tuntas diusut, tidak tuntas diperiksa dan lain sebagainya. Bahkan ada status kemudian yang dihentikan. Jadi ini yang kemudian mendorong kita mengangkat masalah pencanangan fakta integritas oleh Kajati Aceh ini sebagai editorial hari ini ya. Baik Bung, seperti yang Anda katakan tadi bahwa lebih baik terlambat daripada tidak begitu. Kalau misalnya di Aceh dicanangkan di kemarin ya Bung, katanya hari Senin begitu ya. Apakah di tempat-tempat lain atau juga di provinsi lain itu seperti apa Bung, dari informasi yang kita dapat? Iya, di provinsi lain juga sama, sudah ditetapkan. Bahkan di Aceh sendiri beberapa kabupaten kota itu sudah lebih dulu menetapkannya. Kita melihat dalam penetapan pencanangan fakta integritas terkait dengan wilayah bebas korupsi dan wilayah bersih melayani ini, itu dari segi apa kita melihat niat baiknya sudah ada. Jadi kita berharap wilayah-wilayah yang ditetapkan itu tidak ada pelanggaran, tidak ada korupsi di sana. Ini persis sama ya kalau kita melihat misalnya dalam sosialisasi atau pemberlakuan undang-undang lalu lintas, misalnya ada ruas jalan tertentu yang ditetapkan sebagai wilayah wajib helm atau wajib melengkapi surat-surat dan sebagainya. Dalam hal pemberantasan korupsi ini, itu apa yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Aceh sekarang itu juga sama. Jadi niatnya sudah ada, kita lihat saja nanti implementasinya seperti apa. Karena bukan tidak mungkin banyak sekali kita melihat kasus-kasus setelah itu dicanangkan ya akhirnya ya tidak ada perubahan sama sekali. Artinya kalau ini ada wilayah bebas korupsi, jangan-jangan di situ nanti korupsinya akan lebih besar. Bicara wilayah korupsi tentunya ini kan sangat menyangkut lembaga-lembaga pemerintah ya. Kalau selama ini lembaga pemerintah mana yang paling sering, yang dianggap paling sering melakukan penyelewengan anggaran dan lain sebagainya. Jadi dalam hal ini kita nanti tinggal melihat saja bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pihak kejaksaan di instansi-instansi yang dalam tanda kutip yang dicurigai itu ya. Baik, nah seperti tadi Bung Asnawi juga sudah katakan bahwa kita mengapresiasi niat baiknya begitu. Semoga ke depan tidak ada lagi yang namanya korupsi dan benar-benar wilayahnya bebas korupsi begitu. Lantas bagaimana nih Bung dengan mungkin beberapa kasus korupsi yang seperti kita juga sudah singgung di editorial kita bahwa ada kasus-kasus yang sampai sekarang itu masih tergantung-gantung begitu, atau juga masih belum jelas nih diselesaikan atau tidak, jangan-jangan tidak tersentuh. Ini bagaimana nih kalau menurut Anda nantinya dengan adanya WBK dan juga WBBM ini Bung, seperti apa? Iya, setiap kasus perkara hukum itu ya harus tuntas, harus diselesaikan. Kalaupun tidak selesai ada mekanismenya, misalnya penghentian proses penyidikan. Jadi pihak-pihak, kalau pihak kepolisian bisa mengeluarkan misalnya SP3, pihak kejaksaan juga ada yang seperti itu. Dalam satu kasus misalnya, misalnya bukti-bukti atau apa namanya kesaksian, saksi-saksi dan bukti-bukti tidak mencukupi, itu bisa kasus tersebut dihentikan pada saat proses di tingkat penyelidikan atau proses lanjutan di tingkat penyidikan juga seperti itu. Kalau memang nggak cukup bukti ya nggak bisa dilanjutkan, karena itu pihak kejaksaan juga mengeluarkan surat penghentian penyidikan. Jadi yang kita maksud misalnya menggantung ini misalnya yang baru-baru ini dihentikan oleh pihak kejaksaan masalah pengadaan scan ya, alat scan Rumah Sakit Umum Jainul Abidin itu kan besar, dananya besar sekali. Pihak LSM anti korupsi itu terus mendesak pihak kejaksaan agar menuntaskan. Akhirnya kita mendengar dari pihak kejaksaan sendiri sebelumnya bahwa kasus itu sudah dihentikan. Karena itu tadi bukti-bukti dan pendukungnya tidak cukup untuk diajukan ke pengadilan. Ya. Baik, nah dari hasil pengamatan kita nih Bung, apalagi tentunya juga kita setiap hari memberikan update informasi kepada masyarakat begitu. Kira-kira di lintas ataupun sektor mana saja sih Bung yang paling banyak sekali terjadinya penyelewengan dana-dana ini sehingga nanti menyebabkan ya korupsi begitu. Menurut Anda dari sektor apa saja nih? Iya. Selama ini kan kita tahu bahwa yang paling banyak instansi yang paling banyak menerima anggaran setiap tahun misalnya PUPR ya, itu banyak. Dinas Pendidikan juga banyak, Dinas Sosial dan Kesehatan juga banyak. Nah, di dinas-dinas seperti inilah yang sering terjadi penyelewengan yang rawan begitu. Iya, rawan korupsi. Jadi dinas-dinas ini yang kita harapkan nanti proses pengawasan yang dilakukan oleh pihak kejaksaan akan lebih ketat lagi. Nah, kalau itu masih terjadi, masih saja terjadi, ya berarti fakta integritas yang dicanangkan kemarin, wilayah bebas korupsi, kemudian wilayah bersih melayani itu, ya ternyata hanya slogan saja kalau itu masih terus berlangsung ya. Baik, nah tentunya juga nanti kita akan berbincang lagi Bung lebih detail. Semoga nanti kita juga bisa terhubung dengan Bung Askalani yang merupakan koordinator Gerak Aceh. Dan Syedarul, pastikan juga Anda nanti bisa bergabung bersama kami untuk memberikan komentar atau juga pertanyaan Anda. Langsung saja nanti di 0651-637-172 atau di 0811-689-2020. Dan kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Dodate pada begli mengata tut mentong. Kepala ojai tak azab lego. Putra tutong. Je, mano lego kaku tut utun. Hei mano, kepuna tut utun. Hei plu, beti bo. Anda kakalanya ilong kuna muta naman. Ya mano, masalah drone muta naman laju. Tapi beti tut utun. Gelarang le pemerintah. Ji drop ne le aparat penegak hukum. Tapi ilong plu, nyok leda aku. Betul. Tapi kalau tak cara lain, menyana terutun, entuk oh ujian, maka ia hana jira sable. Dan akan mudah terjadi banjir. Dengan drone terutun, maka akan merusak ekosistem. Menjadi penyakit. Karena kabut asap akan berpengaruh kepada kesehatan. Menyautun hana le, yang sengsarakan drone mantang. Tapi, roh bak binatang dalam gle. Alah, panik dah fikir. Hei, mano. Larangan terutunnya kan keterangan mentang. Termasuk cheat ke perusahaan-perusahaan raya maupun ubud. Jadi, menyahan patih, drone akan melanggar dengan pasal 78 ayat 3 Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Kedua, Undang-Undang nomor 18 tahun 2004 tentang perkebunan. Pasal 8 ayat 1 menyebutkan seseorang yang sengaja membuka lahan dengan cara dibakar dikenakan sanksi kurungan 10 tahun dan denda maksimal 10 miliar. Ketiga, Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pada pasal 108 menyebutkan seseorang yang sengaja membuka lahan dengan cara dibakar dikenakan sanksi minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun serta denda maksimal 10 miliar. Kapalo, nyoki banteman plu, jino mano, jadapun dana punyan. Yo golong tu dong udah lain. Oke, Plu, siap. Gino, mari sama-sama getanyo ciptakan Aceh Green. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh BPBA dan BPBD Kabupaten Kota seluruh Aceh. Hey John, ya. Hati-hati itu tarik besinya. Di atasnya ada kabel listrik tuh. Nah tuh, awas bahaya loh. Kalau kena kabel itu bisa tinggal nama kamu. Iya ya Pak, jangan khawatir. Namanya kerja ya kayak gini. Udah biasa, yang penting cepat kerjanya dan bayarannya langsung cair. Kamu ini dibilang malah menyepelekan. Ini saya bilang demi keselamatan kamu, John. Jangan hanya mikir duit, tapi nyawa di nomor dua kan. Wah, ada apa ini Pak? Kok serius sekali? Pak Lurah, itu anak buah saya Pak sedang pasang besi cor bangunan ini. Mm-mm. Saya ingatin agar hati-hati jangan sampai kena kabel listrik itu. Oh iya iya iya, betul itu Pak. Sudah sering nyawa melayang gara-gara kita tidak memperhatikan keselamatan saat bekerja di dekat jaringan kabel listrik. Itu kan sangat berbahaya. Iya, gitu Pak Lurah. Tentu masih banyak lagi area-area rawan bahaya listrik yang harus kita hindari. Selain membangun bangunan dari dekat jaringan listrik. Ya, ya, ya, benar Pak. Jadi yang penting kita saling mengingatkan agar kita selalu waspada akan bahaya listrik, ya kan? Sudarolun, mari peduli bahaya listrik dengan cara hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik. Hindari menanam pohon besar dekat jaringan listrik. Hindari mencatol jaringan listrik. Hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Hindari bermain layang-layang dekat jaringan listrik dan hindari penggunaan steker bertumpu. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Perseru Wilayah Aceh. Sudarolun, untuk mempercantik tampilan interior mobil sekaligus menambah kenyamanan, segera pasang cover jok mobil. Selain menambah kenyamanan, manfaat lain cover jok mobil adalah menjaga jok mobil dari kotoran atau cairan berwarna yang dapat mengotori. Mulai sekarang, pasang segera cover jok mobil Anda di Danish, seperti Auto Leather, DLO Dakar, dan E-Class, semi kulit atau sintetik seperti Leather Lux dan MBTEC. Selain itu, Anda juga bisa memasang kaca film mobil agar terproteksi dari UV sinar matahari dan juga meminimalkan kejahatan serta menampilkan mobil Anda bergaya dan eksklusif. Kenapa Anda harus memasang jok dan kaca film mobil di Danish? One day finish, satu hari siap untuk pengerjaan jok dan kaca film mobil. Banyak pilihan, material yang digunakan 100% asli, pastinya aman bagi kesehatan dan lingkungan. Garansi sampai dengan 7 tahun untuk kaca film mobil made in USA dan garansi sampai dengan 5 tahun untuk jok kulit asli made in Germany dan Italy. Kualitas pemasangannya yang didukung oleh teknisi profesional dari Danish. Gratis biaya perawatan ringan dan delivery service, serta garansi hasil pengerjaan dijamin rapi, uang kembali jika tidak rapi. Segera kunjungi showroom dan workshop Danish di Jalan Soekarno-Hatta nomor 137 hingga 140 Mibo Banda Aceh dan Danish di Jalan Tengku Imam Lungbata nomor 37 hingga 39 Banda Aceh. Danish, ahlinya cover jok dan kaca film mobil. Aman dan nyaman, gunakan alat perlindungan yang ada selama perjalanan Anda. Jasara Harja terpercaya melindungi di setiap perjalanan Anda. Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM. ...90,2 Serambi FM Sudarolun, Anda kembali bersama kami dalam program Cakrawala Serambi FM. Dan tentunya juga Sudarolun, Anda bisa bergabung bersama kami untuk memberikan komentar Anda atau juga pertanyaan Anda di 0651637172 atau di 0811689020 Dengan tema kita di pagi hari ini, kita harap kejaksaan berhasil berbenah diri. Apalagi juga dalam beberapa hari terakhir, Bung ya, tepatnya di hari Senin ini sudah dicanangkan wilayah bebas korupsi ataupun WBK dan juga wilayah birokrasi bersih dan juga melayani ataupun WBBM pada semua jajaran kejaksaan di Provinsi Aceh. Nah, Bung, saat ini alhamdulillah kita juga sudah terhubung dengan koordinator Gerak Aceh bersama dengan Bung Askalani. Assalamualaikum, Bung Askalani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi dan kami ucapkan juga selamat bergabung di program Cakrawala Serambi FM. Dan saya VRT Gabung, dan di studio tadi juga sudah berbincang bersama dengan Kepala Litbang Harian Serambi Indonesia, Bung Asnawi Kumar. Mungkin bisa disapa dulu, Bung, silakan. Ya, assalamualaikum, Bang Askalani. Waalaikumsalam, Bang Asnawi. Baik, nah langsung saja nih, Bung Askalani, tadi kita juga sudah berbincang mengenai tema kita, kita harap kejaksaan berhasil berbenah diri. Ini juga terkait juga pencanangan wilayah bebas korupsi dan juga wilayah birokrasi bersih dan melayani. Apa nih tanggapan Anda, Bung? Silakan. Baik, makasih atas kesempatannya. Pertama, dari kami adalah terkait dengan usulan yang dilakukan oleh Kajati, kita apresiasi. Nah, proses ini memang menurut kami dalam konteks sebagaimana amanah undang-undang tentang percepatan wilayah zona korupsi di Indonesia. Tapi dalam prosesnya, menurut kami upaya-upaya seperti ini adalah upaya yang mengulang pada beberapa program-program sebelumnya. Nah, seingat kami cukup tinggi Kajati melakukan beberapa kegiatan yang di ujungnya itu tidak dapat dijadikan sebagai landasan untuk mencegah tindak pidana korupsi dalam konteks pengawasan. Saya ingin menyebutkan, dulu ada zona yang namanya zona korupsi yang sempat dikampanyekan viral sekali di Aceh, yaitu kantin kejujuran. Nah, kita tahu kantin kejujuran itu sempat dilaunching secara besar juga oleh Kejaksaan Tinggi Aceh. Tapi di akhirnya program ini kemudian hanya menjadi program simbolis yang kemudian tidak berujung dan tidak memberikan efek apapun kepada publik. Nah, dalam program yang sama yang kemarin disampaikan, saya juga, kita apresiasi niat baik, kemudian juga atas upaya-upaya yang dilakukan. Tapi masih pesimis ya, sebagai publik yang ikut bergeliat pada kasus, pada beberapa hasil monitoring tindak pidana korupsi di Aceh, program seperti ini menurut kami hanya akan menjadi program simbolis yang ujungnya itu tidak bisa dijadikan sebagai landasan untuk bisa betul-betul mencegah perbuatan tindak pidana. Konon lagi kalau saya ingin menyebutkan, evaluasi birokrasi itu memang sudah dalam. Siapa bisa menjamin, ya mohon maaf ya, institusi yang bergerak pada apa namanya, pada upaya untuk pengentasan kasus tindak pidana korupsi tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang kemudian menimbulkan kepada publik yang kemudian cukup tersandra. Cukup banyak misalnya fakta-fakta permulaan yang kemudian bisa dijadikan atas penangkapan-penangkapan operasi tangkap tangan oleh KPK itu sebagian besar berasal dari institusi aparat penegak hukum sendiri. Iya, Bung Askalani, saya sendiri tidak tahu yang dimaksud dengan istilah wilayah di sini. Misalnya wilayah bebas korupsi, apakah wilayah yang dimaksud di sini itu nama SKPA atau memang itu satu apa namanya batasan geografi ya? Apakah di Banda Aceh? Betul, atau di Banda Aceh atau seluruh Aceh, Bang Askalani? Ya, dari amanah undang-undang, Bang, amanah institusi presiden terkait dengan zona wilayah korupsi atau institusi wilayah bebas korupsi itu memang adalah keseluruhan secara utuh institusi yang kemudian menyelenggarakan pemerintahan. Misalnya kita sebutkan SKPD-nya, kemudian juga termasuk institusi kejaksaan sendiri dan kepolisian. Kemudian juga wilayah-wilayah lain, hakim dan sebagainya. Nah, kalau hierarki kita melihat, zona yang paling bagus terhadap efek dari tata kelola yang disebut wilayah zona bebas korupsi itu hanya ada di, misalnya kalau saya ingin mengatakan sekarang itu ada di wilayahnya institusi tentara, TNI Polri, itu jelas sekali memang. Dan itu secara general bisa dipakai sebagai salah satu contoh yang baik. Tapi di zona wilayah sipil, yang dalam hal ini misalnya aparat ASN-nya, aparat sipil negaranya, itu tidak ditemukan adanya zona yang betul-betul kemudian menjadi satu contoh. Ya, kita menyebutkanlah, kalau disebutkan tadi Bang Asnawi disebutkan ini wilayah bebas korupsi itu ada di mana? Di penerimaan laporan atau di apa? Itu tidak disebutkan. Kalau saya menyebutkan yang memang sudah berlangsung di Indonesia pada proses misalnya pembuatan KTP, kemudian proses pada konteks layanan untuk pembuatan kartu anak dan sebagainya, di perizinan itu sudah mulai bagus. Tetapi kalau di kejaksaan wilayah zonanya ini agak abu-abu menurut saya. Pertama, kalaupun menerima kasus betul tidak diterima, tapi proses penyidikan dan pendalaman materi terhadap laporan yang dilakukan, siapa bisa menjamin bahwa perbuatan itu tidak menimbulkan dampak kepada publik? Bang Askalani, tadi di awal saya menyimak sepertinya Bang Askalani sendiri bersikap apa namanya pesimis ya terhadap pencanangan seperti ini. Sebagai contoh misalnya dulu pernah juga dicanangkan kantin kejujuran ya, tapi ujungnya tidak ada dan hasilnya tidak punya dampak apa-apa terhadap publik, terhadap masyarakat. Nah, kondisi seperti itu kira-kira faktornya apa Bang Askalani? Apa faktor manusianya atau faktor kepemimpinan yang tidak melakukan pengawasan langsung atau bagaimana Bang Askalani? Ya, Bang Askalani. Dari proses yang didorong oleh pemerintah itu sebenarnya adalah penguatan pada sistem ya, sistemnya bagus ya. Sistemnya itu sudah mulai menuju ke arah yang bagus. Tetapi tidak cukup. Kalaupun sistem itu dibenahi, tapi perilaku, ya perilaku yang kemudian leadership dan kemudian juga kalau misalnya menyebutkannya kepemimpinan di proses di tingkat satu institusi. Ya mohon maaf lah, misalnya Kajati sudah betul nggak bersih, sebersih-bersihnya, tidak menimbulkan dampak efek negatif terhadap penanganan perkara. Nah kalau itu bisa dilakukan, maka orang juga akan senang. Contoh misalnya, kita menyebutkan ada polisi almarhum Pak Hugeng misalnya, sosok polisi yang cukup dikenal bagus, dan itu akan menjadi contoh. Tapi kalaupun didorong kantin kejujuran, wilayah zona bebas korupsi, perilaku di dalamnya masih sama, menurut saya ini tidak ada efek apapun. Kita juga melihat bahwa dengan anggaran yang demikian besar di Aceh ya, kita sedikit sekali mendengar atau berita-berita pengadilan terkait korupsi. Kemudian dulu juga kita paling sering mendengar proses tangkap tangan yang dilakukan oleh pihak Saber Pungli. Nah, belakangan udah enggak ada. Apakah Aceh memang sudah bebas dari korupsi atau bagaimana? Atau lagi nih? Trennya gitu, Pak. Kemarin itu mungkin lagi tren. Iya. Bagaimana ini? Jadi ada satu tren sebenarnya, Bang. Ya kalau kami melihat dari luar sebagai kacamata kita sebagai sipil ya, sipil yang kemudian memantau jalannya proses pada kinerja aparat penegak hukumnya, itu ada tren. Trennya itu adalah untuk kepentingan ikan grade pertama. Jadi grade itu kalau bahasa kami gini, oh ini karena belum ada kasus, naikin sedikit biar kemudian publik juga tahu bahwa mereka bekerja, satu. Kemudian yang kedua, kalau kami juga melihat begini, ada kewajiban. Jadi kewajiban dari institusi yang paling tinggi, misalnya Kejaksaan Agung meminta, kok kenapa tidak ada proses terhadap penegak hukum? Maka dimulailah dicari, kemudian dapat dan sebagainya. Tapi ujung-ujungnya ini tidak memberi efek untuk mencegah perbuatan itu berulang. Nah, kalau saya menyebutkan apakah Aceh bebas korupsi? Tidak. No, malah kita nomor dua dalam hasil supervisi KPK menunjukkan Aceh itu nomor dua korupsi paling tinggi Sumatera misalnya. Setelah bahkan terakhir kepala daerahnya sendiri tertangkap tangan. Jadi dalam konteks ini Bang, memang menurut kami ini karena ada sesuatu yang tidak ini. Bergonta-ganti pun kepala institusionalnya, kalau perilakunya tidak sama sebagaimana almarhum Pak Baharudin Lopa misalnya, ya, dan dengan komitmennya tinggi Pak Hugeng misalnya di kepolisian, itu tetap sama juga. Mau dilakukan zona bebas apapun, ini hanya semacam programatik yang kemudian menurut kami tidak memberikan efek apapun kepada publik. Apa memang sejauh ini tidak lahir atau kita sepertinya belum melihat ada sosok teladan ya di institusi kejaksaan yang bisa dicontoh oleh masyarakat misalnya? Sejauh ini belumlah belum bukan belum ada bang, ada sosok-sosok yang hebat itu di dalam ada, tetapi dia kemudian akan kalah karena apa? Kita terbuka saja, misalnya kalah karena kepentingan politik, kalah karena kemudian tidak mendapat dukungan dari institusi paling tinggi misalnya. Orang-orang baik ini akan tersisih secara jabatan. Dia tidak dipercaya oleh rekannya, tidak dimasukkan dalam tim yang kemudian menjadi motor penggerak di institusional. Dan dia bahkan menurut kami dikucilkan karena memang melakukan satu terobosan, misalnya bekerja berintegritas bagus, kemudian memang bekerja tidak melakukan sesuatu perbuatan curang, itu ada di kejaksaan, ada di kepolisian, ada. Tapi orang-orang baik ini akan selalu kalah dengan kelompok-kelompok yang memang dominan didukung oleh luar, didukung oleh partai politik, didukung oleh kebijakan institusional yang kemudian memang mengharuskan melakukan perbuatan itu. Dan kalau saya secara pribadi, kalau ditanya apakah wilayah zona korupsi ini berimplikasi kepada hal-hal yang bagus, kita sepakat bahwa ini perlu didorong, satu percontohan-percontohan. Tetapi tidak hanya cukup pada itu saja, harus ada orang yang menurut kami secara figur itu bisa dijadikan contoh oleh orang banyak. Saya bisa mencontoh misalnya orang kejaksaan, saya bisa mencontoh kepolisian, atau publik juga bisa mencontoh orang-orang yang di dalam itu yang memang diketahui memiliki integritas paling bagus dalam bekerja. Ini terakhir Bang Askalani, saya yakin dan percaya bahwa sebagai seorang aktivis yang paling yang selama ini konsen mengenai anti korupsi ini, itu kita semua tentunya berharap bahwa ada pihak kejaksaan bisa berbenah diri ya, sesuai dengan judul editorial kita Salam Serambi hari ini Bang Askalani, kita harap kejaksaan berhasil berbenah diri. Nah, masukan yang bisa disampaikan untuk pihak kejaksaan agar bisa berbenah diri sesuai dengan harapan Bang Askalani, sesuai dengan harapan kami di studio dan masyarakat kita di Aceh, apa yang mesti dilakukan? Kalau kita punya tiga hal Pak, yang kemudian menurut kami bisa kita titipkan sebagai salah satu upaya untuk masa depan yang lebih bagus kejaksaan. Kita butuh orang-orang yang profesional di dalamnya, yang bekerja memang dibawa di luar dari hal-hal yang kemudian menimbulkan dampak yang tidak bagus. Nah, orang-orang seperti ini perlu diberikan kesempatan untuk bisa menjadi tokoh di lingkungannya. Dan kemudian bahkan menurut kami diberikan posisi yang strategis sebagai contoh untuk kemudian bisa menjadi apa namanya, yang dicontohi oleh banyak orang. Kemudian yang kedua, menurut saya institusional aparat penegak hukum dalam ini kejaksaan perlu lebih terbuka kepada publik. Nah, terbuka dalam tanda kutip terkait dengan beberapa perkara yang dilaporkan oleh publik, kemudian juga terhadap keputusan-keputusan yang menimbulkan kontroversi. Misalnya dalam berbagai perkara kita tahu bahwa itu ada sesuatu dan itu kemudian didorong, yang kemudian membuat publik malah lebih tidak percaya dengan kinerja kejaksaan misalnya. Dan itu perlu dibuka. Dan yang terakhir menurut saya, catatan saya adalah figur leadershipnya di kejaksaan itu terhadap orang-orang yang memiliki kapabilitas yang tinggi itu perlu diberikan reward oleh kejaksaan sendiri. Misalnya orang baik yang kemudian kita tahu dia memiliki respect yang bagus, perlu diberikan penghargaan khusus kepada orang-orang ini, termasuk promosi jabatan. Jangan sampai kemudian orang-orang baik dengan kinerja yang bagus itu hanya kalah karena tidak mendapat dukungan dari dalam. Baik, nah Bung Askalani, tadi kan Anda sudah menampakkan bahwa pesimis begitu ya, katanya juga tadi mungkin program ataupun yang dicanangkan wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih dan melayani ini kan mungkin hanya nantinya sebatas program simbolis. Nah, kalau menurut Anda upaya ataupun program yang nyata yang harusnya benar-benar diwujudkan sehingga nantinya kita memang benar-benar terbebas dari yang namanya korupsi, ini apa nih dari Anda mungkin? Silakan Bung Askalani. Ya, kalau catatan kami begini, bahwa jangan kemudian yang dikejar itu adalah acara simbolis yang hanya menghasilkan bahwa inputnya duit itu sudah digunakan. Nah, yang diharapkan oleh publik adalah output dari program yang dicanangkan itu. Misal, kalaupun kemudian wilayah zona bebas korupsi itu memang menjadi satu tren yang bisa dikampanyekan sebagai salah satu program yang memang bisa memberi dampak positif pada pengurangan tindak pidana korupsi dalam isu pencegahan, maka harus spesifik. Dan itu memang harus berkala disebutkan oleh, jangan kemudian tahun ini misal sudah diberitakan kemarin, ini orang baru tahu kemudian dua tahun berikutnya bahwa dulu sudah pernah dicanangkan. Saya mengambil contoh saja, kantin kejujuran itu diluncurkan oleh Kejaksaan Tinggi tahun 2017 kalau saya tidak 2014 kalau saya tidak salah di SMA 4 Banda Aceh. Hmm. Tapi apa yang terjadi? 6 bulan kemudian kami itu tutup. Dan seluruh barang yang dititipkan di situ habis. Iya. Nah, mungkin jadi, orang yang masuk tidak jujur ya. Jadi program itu hanya simbolis yang kemudian menurut kami tidak berujung. Hmm. Yang dampaknya apa? Ini akan menjadi bahan ulok. Yeah. Bahan seremonial yang kemudian tidak berfungsi. Yeah. Nah, yang kita harapkan kalaupun zona ini memang didesain oleh Kejaksaan Tinggi, harus jelas bahwa zona ini menjadi contoh bagi pihak lain untuk berkunjung. Hmm. Misalnya gerak memiliki program dengan beberapa program yang ini ingin berkunjung melihat bagaimana sebenarnya yang disebut dengan zona wilayah bebas korupsi di Kejaksaan Tinggi. Itu harus jelas. Yeah. Di mana lokasinya, siapa yang kemudian bisa ditemui dan diwawancara. Jangan sampai kemudian ini hanya tanda tangan di kertas, yang kertas itu kemudian menjadi dokumen yang tidak pernah disentuh untuk dua tahun berikutnya. Baik, nah Bung Askalani, sedikit lagi sebagai closing statement nih, apa yang ingin Anda sampaikan? Silakan. Kalau kami tetap berharap begini, bahwa zona wilayah korupsi itu adalah salah satu indikator yang dipakai oleh pemerintah, termasuk KPK, untuk program bagian untuk mencegah perbuatan korupsi tidak timbul. Nah, kita berharap program ini sustainable dengan kerja-kerja yang dilakukan. Jangan kemudian programnya di launching, tapi perbuatan orang-orang di dalam itu malah kemudian cenderung dan berbeda dengan apa yang disampaikan. Nah, bagi kita tetap percaya bahwa Kejaksaan Tinggi itu bekerja profesional, orang-orang baik ada di sana, dan program yang diusulkan juga itu menurut kami perlu mendapat dukungan dari publik. Tapi catatannya bahwa program ini memang harus bisa dijadikan sebagai salah satu contoh yang implikasinya itu akan memberikan dampak positif bagi publik, juga bagi institusional di Kejaksaan Tinggi sendiri. Baik, terima kasih Bung Askalani atas waktunya. Semoga ke depan harapan kita memang benar-benar bisa nantinya wilayah ini terbebas dari namanya korupsi, begitu Bung ya. Sekali lagi selamat ya. Beraktivitas kembali Bung Askalani. Assalamualaikum. Salam. Nah, itu dia sedalam perbincangan kita bersama dengan Koordinator Gerak Aceh, Bung Askalani. Tentunya juga Bung Asnawi Kumar, banyak poin-poin penting yang sudah nantinya akan disampaikan juga di segmen akhir kita dalam program Cakrawala Serambi FM. Dan pastikan ada, jangan kemana-mana, tetap terus stay tune di 90,2 Serambi FM, Laguna, Britana. Keluarga berencana, besar maknanya untuk hari depan dan jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat, kan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun raharja, rumah tangga tentram sentosa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Aceh. Hai, kan wo lagu? Bukan bayar listrik. Kali hai. Tak kenal surat long galon. Anak aku bayar lambat di dapur dia. Abitnya iron bang. Getak tulis lagu. Buno nu pegah kan bayar. Jino kahana. Pupuk cik neja aku deh buno. Boh kak. Bah kena peng. Alun jak bayar kera alun. Peng kahana lihai. Kehabis nak kak alun jip kupi. Benong-ngong-ngong. Peh. 200 ribu habis ni jip kupi. Hai kena. Kamu baju mimi mau baju. Apa taulah drone bang. Getan mu senang-senang dengan peng listrik. Nyok jika listrik pakai ban. Kenapa? Listrik ha? Watak gaji pensiun. Alun jak bayar. Hai. Anak lu dengar oleh drone. Jino lu jat bayar kera lu. Hai, hai. Lu setiap lu dalam je. Hana. Pemiku-iku teruan Tuhan. Syederalun. Bayarlah rekening listrik tepat pada waktunya. Mulai tanggal 1 hingga 20 setiap bulannya. Datang dan segera bayar rekening listrik Anda ke PT PLN Perseru Area Banda Aceh, Jalan Tentara Pelajar nomor 11 Merduati, Banda Aceh. Jangan lupa, mari berhemat listrik. Selalu mematikan peralatan listrik saat tidak diperlukan. Gunakan selalu lampu hemat energi. Dan setrikalah pakaian Anda sekaligus. jangan sepotong-potong. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau UP3 Banda Aceh. Banda Aceh. Saudara Lun, Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian SMK PP Negeri Sare Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh kembali menerima peserta didik baru tahun ajaran 2019-2020. Kenapa harus sekolah di SMK Pembangunan Pertanian Negeri Sare? Setiap lulusan berpeluang menjadi wirausahawan muda di bidang pertanian, peternakan, melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, dan bekerja di instansi pemerintah. SMK PP Negeri Sare memiliki program keahlian, yaitu agribisnis produksi tanaman, yakni agribisnis tanaman pangan hortikultura, agribisnis tanaman perkebunan, pemuliaan dan pembenihan tanaman program 4 tahun, agribisnis produk ternak yaitu agribisnis ternak ruminansia, agribisnis ternak unggas, dan agribisnis pengolahan hasil pertanian. Keunggulan dan fasilitas SMK Pembangunan Pertanian Negeri Sare antara lain bebas biaya pendidikan, makan, dan pemondokan. Terakreditasi A, unggul oleh BAN SM, salah satu SMK di Aceh yang telah memiliki LSP P1, TUK, BKK, dan sertifikat ISO 901-2015. Memiliki laboratorium bahasa, multimedia, pasca panen, dan lain-lain. Para siswa mempunyai kesempatan magang dan pelatihan ke luar negeri, beasiswa dan berbagai fasilitas lainnya. Syarat-syarat pendaftaran, putra dan putri warga negara Indonesia, umur maksimal 21 tahun dibuktikan dengan fotokopi akte kelahiran, fotokopi nilai rapor SMP sederajat, semester 1 hingga 5 sebagai pengganti SKHU yang telah dilegalisir, fotokopi kartunis nasional 2 lembar, tidak buta warna, pas foto warna latar belakang merah 3x4 cm sebanyak 3 lembar. Pendaftaran setiap hari pada jam kerja mulai 11 Februari hingga 2 April 2019 di Kampus 1 SMK PP Negeri Sare. Biaya pendaftaran gratis. Informasi lebih lanjut hubungi Hamdan SPD MPD 08126975124. Dan info PPBD ini juga bisa dilihat di website www.smkppsare.sch.id. SMK Pembangunan Pertanian Negeri Sare siap mencetak kader pertanian milenial yang handal, bertakwa, dan berkarakter. Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM. ...90,2 Serambi FM, Syederalun. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Cakrawala Serambi FM. Dan kita dimaksud di segmen akhir Syederalun dalam program Cakrawala Serambi FM dengan tema kita, kita harap kejaksaan berhasil berbenah diri. Nah tadi tentunya juga sudah banyak sekali informasi dan poin-poin penting yang sudah kita dapatkan Bung Asnawi bersama dengan hasil perbincangan kita tadi bersama dengan Koordinator Gerak Aceh Bung Askalani. Kira-kira nih poin-poin penting apa nih yang ingin Anda sampaikan? Silakan. Ya, kita semua tentunya berharap bahwa institusi kejaksaan ini bisa berbenah sesuai dengan harapan masyarakat. Kemudian proses penegakan supremasi hukum benar-benar itu bisa dilakukan ya, di lingkungan terutama di lingkungan kejaksaan sendiri. Nah, terkait dengan pencanangan fakta integritas wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani ini, kita juga berharap supaya ini seperti disampaikan oleh Bung Askalani tadi, tidak hanya slogan, tidak hanya simbolik, tapi juga ada implementasi nyata di mana ke depan nanti kita melihat satu institusi kejaksaan yang benar-benar institusi yang bebas dari korupsi, jadi bebas dari apa namanya, dari suap dan lain sebagainya. Mm-hmm. Kalau selama ini kita mendengar misalnya setiap perkara harus bayar dan lain sebagainya, ke depan mudah-mudahan hal-hal seperti apa namanya, stigma negatif itu tidak terdengar lagi di di institusi penegakan hukum ini, Fia. Baik, nah Bung, tadi kalau hasil perbincangan kita bersama dengan Bung Askalani, beliau pesimis begitu ya, karena banyak sekali mungkin kasus-kasus ataupun program-program yang dicanangkan, tapi hanya sebatas program saja. Nah, kalau misalnya seorang kepala Litbang Harian Serambi Indonesia, Bung Asnawi Kumar, seberapa optimiskah Anda, Bung, nantinya? Apakah nanti benar-benar dengan pencanangan BBK dan WBBM ini bisa menjadi langkah yang tepat untuk mengentaskan kita yang dari namanya korupsi, terbebas dari korupsi ini, menurut Anda, kalau Anda pribadi seperti apa? Iya, ya, secara tersirat memang kita mendengar ada sikap optimis, pesimis ya tadi dari Bung Askalani. Tetapi beliau juga kan mengatakan bahwa masih ada orang-orang baik di dalam institusi kejaksaan itu. Nah, orang-orang baik inilah yang perlu diberikan apresiasi, perlu didorong, perlu didukung. Mudah-mudahan wabah kebaikannya itu bisa tertular ke person-person yang lain yang ada di institusi kejaksaan. Karena itu sekali lagi kita berharap tidak ada jalan lain ke depan kecuali kita untuk proses penegakan hukum ini secara adil, kecuali di institusi hukum itu sendiri sudah ada niat, kemudian ada orang-orang baik yang memang berniat secara tulus untuk menegakkan hukum. Baik, nah Bung, mengingat waktu kita juga sudah hampir habis, mungkin sebagai closing statement, apa harapan Anda juga dan apa yang ingin Anda sampaikan terkait juga dengan tema kita di pagi hari ini? Silakan, Bung. Ya, sekali lagi Fia, kita berharap bahwa dengan pencanangan ini ke depan kita tidak akan pernah lagi mendengar keluhan masyarakat terkait dengan kinerja pihak kejaksaan ini khususnya, dan kinerja pihak aparatur penegak hukum di institusi lainnya. Nanti akan benar-benar kita melihat satu proses penegakan hukum yang bisa dirasakan adil oleh masyarakat. Kalau selama ini kan terkadang prosesnya oleh masyarakat dilihat tidak adil, bahkan ada sering sekali kita mendengar istilah proses penegakan hukum ini tajam ke bawah, tumpul ke atas ya. Jadi ke depan kita berharap dengan pencanangan-pencanangan seperti ini, tentunya dengan kita coba membujuk diri kita sendiri untuk bersikap optimis bahwa pencanangan kali ini sepertinya serius. Jadi dengan demikian kita juga berharap bahwa ini tidak hilang seperti apa yang pernah dicanangkan sebelumnya, seperti kantin kejujuran ya. Nah, pencanangan wilayah bebas korupsi ini akan benar-benar nanti kita melihat provinsi Aceh yang secara bebas dari korupsi, dan kemudian secara birokrasi kita juga melihat aparatur yang bersih dan bersikap melayani. Baik, terima kasih Bung Asnawi Kumar. Semoga seperti yang sudah Anda katakan tadi, bahwa kita apresiasi niat baik, tapi bukan hanya sebatas niat baik. Semoga ke depan program ini benar-benar terwujud dan bisa menjadikan Aceh sebagai wilayah yang benar-benar bebas dari korupsi. Dan semoga kita berharap tidak ada predikat lagi Aceh urutan kedua begitu Bung ya, yang paling tinggi angka korupsinya begitu di Pulau Sumatera. Sekali lagi terima kasih Bung, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Syederun, itu dia tadi sebagai closing statement yang sudah disampaikan oleh Bung Asnawi Kumar, Kepala Litbang Harian Serambi Indonesia. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Koordinator Gerak Aceh Bung Askalani yang tadi sudah bergabung bersama kita. Dan pastikan Syederun, Anda juga jangan kemana-mana, karena tentunya juga saya akan terus menemani Anda dalam program Serambi Expos yang akan menghadirkan beragam informasi dan berita ekonomi bisnis terupdate. Ketika mengemudi, jagalah jarak aman dengan kendaraan lain. Sediakanlah ruang yang cukup baik di samping kiri dan kanan, serta depan, untuk menghindari keadaan mendadak. Semakin banyak ruang, semakin banyak waktu tersedia untuk antisipasi kejadian mendadak. Tips ini dipersembahkan oleh Serambi FM 90,2 Banda Aceh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gamal Ahyar, anggota Ikatan Alumni Timur Tengah Aceh. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu